cari, mungkin tak pernah ada. Dan dapatkah aku singgah untuk berlabuh, perjalanan lelah dan panjang, tuntunlah aku. Semua yang telah ku berikan, kecewakan segala yang ku rasa. Padamu diriku tak luluhkan hatimu.